Ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Idhaful Kiram bi syarhi Kitabil Jami' fil Akhlaq wal Adab min Bulughil Maram. Kita masuk pada Ad-Dinu An-Nasiha. Dari At-Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-Dinu An-Nasiha. Agama seluruhnya adalah An-Nasiha. Nabi katakan tiga. Mubtada'nya ma'rifat, khabarnya ma'rifat. Dan jika urifa, dan jika ma'rifat mubtada' dan khabar, maka ini bukti kalau dia mengandung makna hasar. Mengandung makna hasar. Karena di antara cara hasar menurut kaidah balaghah adalah dengan memakrifatkan mubtada' dan khabar. Ad-dinu an-nasiha ini hasar, sehingga seakan-akan agama seluruhnya dibatasi hanya an-nasiha. Nasiha dalam asalnya diambil dari kata-kata nasoha syai, artinya murni. Asyai an-nasih artinya al-khalis, murni, minal ghish, dari tipuan, wasyaub dan campuran. Dari tipuan atau campuran. Coba adakah makna yang lain untuk rish selain tipuan? Ya, bisa maknanya campuran begitu. Rosyasyai artinya mencampurnya dengan yang lain yang lebih murah. Maka khalis minal ghish wa syaub artinya murni dari campuran dan campuran. Ungkapan labanun nasih artinya yang kosong dari campuran. Fan nasihah al murad biha, maka nasihah yang dimaksud dengan nasihah adalah kosong dari al-ghish. Fa'idha salima al-insan, jika seorang itu selamat tetap bebas dari ghish, maka dia disebut nasih. Ghish di sini artinya mengendaki kejelekan untuk yang lain. Wa hadha wa dinu kulluh, dan inilah adalah agama seluruhnya. Dan karena pentingnya perkara ini, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi agama dalam nasihat, adraka sahabat, para sahabat memahami urgensi nasihat. Mereka bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditujukan kepada siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Idza kana al-muslim, maka jika seorang muslim itu nasih dalam perkara-perkara ini seluruhnya, maka dia telah menyempurnakan agama. Wa idza naqasat nasihatuhu, dan jika kurang nasihatnya, maka itu berarti kurang agamanya, karena adin an-nasiha. Para sahabat menanyakan, ditujukan kepada siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka Rasul katakan, lillahi, untuk Allah. Apa itu nasih kepada Allah? Artinya jawabannya ma'ing dakarishun, engkau tidak punya keinginan yang jelek berkenaan dengan hak Allah. Artinya engkau menyembah Allah dengan betul-betul menyembahnya, engkau beriman kepada Allah dengan iman yang benar, mengimani tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat, mengimani bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segalanya. Dan bahasanya seorang itu tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan rezeki bersama Allah, mencipta bersama Allah, engkau menyembah Allah dengan betul-betul menyembahnya, engkau tidak menyembah bersama Allah yang lainnya. Maka jika anda katakan, jika anda mengatakan ada seseorang yang memberikan rezeki dan mencipta bersama Allah, maka anda tidak nasih kepada Allah. Jika anda menyembah bersama Allah yang lainnya, maka anda tidak nasih kepada Allah. Bahkan anda adalah ghish, ghashan, adalah menginginkan kejelekan dalam hubungan antara Anda dengan Allah. Dan jika Anda mengimani nama dan sifat Allah, maka jangan mengingkarinya, jangan meniadakannya sebagaimana perbuatan Mu'tazilah. Jangan mengotak-atik maknanya dan menyelewengkan maknanya dari matluliha, dari artinya yang benar, sebagaimana perbuatan Mu'awwilah. Jangan menyerupakannya dengan sifat makhluk sebagaimana kelakuan Musyabbihah. Namun yakinilah sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya, lillahi, untuk Allah, dengan meyakini kalau itu benar dan itu adalah sifatul layak bagi Allah. Tidak engkau selewengkan maknanya, namun engkau yakini isi kandungannya berupa sifat-sifat Allah. Inilah nasihat untuk Allah. Anda tuthbit, Anda tetapkan dan imani rububiyah dan uluhiyah, asma wa sifat bagi Allah. Dan Anda tidak mengurangi satupun dari hal itu. Dan ini adalah pokok urusan. Karena pokok urusan adalah tauhid, dan dia adalah rukun pertama dari lima rukun Islam. Hada ini adalah di antara hal yang menunjukkan, menjelaskan bahasanya agama adalah an-nasihah lillah, nasihat tertuju untuk Allah. Kemudian wali kitabihi, dan untuk kitab Allah yaitu Al-Quran. Dan nasihat untuk Al-Quran, Anda meyakini bahasanya Al-Quran adalah firman Allah, diturunkan bukan diciptakan. Maka orang yang mengatakan kalau dia diciptakan, dia adalah orang yang tidak nasihat kepada kitab Allah. Dan wa'aidun alaik, dan juga menjadi kewajiban Anda untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Catatan kaki, faedah hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari dari ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran, kana lahu thawabuha ma tuliyat, maka untuknya pahala membaca ayat tersebut selama ayat tersebut dibaca oleh orang yang diajari. Nah, di sini dinilai hasan oleh Al-Albani. Mempelajari Al-Quran, mengajarkannya dan menyebarluaskannya. Dan termasuk an-nasihah untuk kitab Allah adalah mempelajari maknanya dan merenungkannya. Tidak cukup menghafal teksnya saja, kemudian mengulang-ulang lafadznya tanpa faham maknanya. Maka hafal teks tanpa tahu maknanya, ini bukan nasihat kepada Allah. La buta, harus Anda mengamalkannya. Jika Anda membaca Al-Quran dan membacanya, Anda merenungkannya dan mengerti maknanya, maka tidak boleh tidak harus beramal dengan Al-Quran. Di antara nasihat untuk Al-Quran adalah Anda tidak tafsirkan Al-Quran dengan selain cara-cara yang benar dalam penafsiran. Anda tafsirkan, misalnya dengan Anda tafsirkan dengan pendapat Anda atau perkataan si A dan si B, atau Anda takwil dan tafsir Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu Anda. Anda selainkan ayat-ayatnya min ajli, dalam rangka mencocoki hawa nafsu Anda atau mazhab Anda, sebagaimana kelakuan orang-orang yang sesat. La, tidak boleh. Hal-hal itu adalah bagian dari ghish li kitabillah, tidak nasihat kepada kitab Allah. La buta, harus Anda tafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang benar, mencocoki makna yang benar. Dan bentuk-bentuk tafsir yang benar adalah sebagai berikut. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan tabi'in, Al-Quran ditafsirkan dengan makna bahasa Arab yang Al-Quran itu turun dengannya. Hadihi, inilah bentuk penafsiran yang benar. Maka Al-Quran tidak ditafsirkan dengan pendapat, semata-mata pendapat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berkata-kata tentang Al-Qur'an dengan semata pendapatnya, maka adalah dia siapkan diri untuk tinggal di neraka. Maka wajib menghormati Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an, karena dia adalah firman Allah Rabb semesta alam. Engkau imani bahasanya Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an adalah firman Allah, Allah mengucapkannya secara hakiki. Anda tidak meyakini fihi, dalam Al-Quran, kalau Al-Quran itu adalah perkataan manusia atau perkataan Jibril atau perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia diambil dari Lauhil Mahfudz, dia makhluk sebagaimana perkataan Jahmiyah dan orang yang mengambil pendapat mereka, atau maknanya datang dari Allah, teksnya datang buatan dari sang Rasul sebagaimana akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Semua pendapat ini adalah bukan wajib anda yakini. Al-Quran adalah firman Allah, teksnya dan maknanya semuanya datang dari sisi Allah. Inilah bentuk nasihat untuk kitabullah. Kemudian nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, anda mengakui kerasulan beliau alaihi salatu wasalam, mengimani kerasulan lahir dan batin, meyakini dengan hati bahasanya beliau adalah utusan Allah, hakon benang betul-betul utusan. Cukup anda yakini dengan hati tanpa anda ucapkan dengan lisan. Karena orang-orang musyrik meyakini dalam hati kalau dia adalah utusan Allah, dan mereka enggan untuk bersahadat dengan lisannya karena sombong dan keras kepala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh mengetahui. Qad kalau masuk fi'il mudhari itu maknanya terkadang bukan sungguh. Demikian umumnya. Terkadang maknanya sungguh, contohnya di ayat ini. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami mengetahui, membuat sedih dirimu ucapan mereka. Fa inna makasnya mereka orang kafir Quraisy tidaklah mendustakanmu. Akan tapi orang-orang yang zalim, juhud, ingkar dengan ayat-ayat Allah. Katakan kami bersaksinya engkau adalah utusan Allah. Dan Allah mengetahui bahasanya engkau adalah utusannya. Dan Allah bersaksi bahasanya orang-orang munafik itu bohong. Mereka jadikan sumpah-sumpah mereka junnatan sebagai tameng. Artinya mereka bersyahadat bahasanya Muhammad adalah utusan Allah dalam rangka selamatnya harta mereka. Maka buta harus mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Inilah nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara nasihat kepada Rasulnya dalam mengikutinya, hatta sampai-sampai lau aqara bi qalbihi, sani seorang itu mengakui dengan hati dan bersaksi dengan lisan kalau Muhammad adalah utusan Allah, hakun benar-benar utusan Allah, akan tapi tidak mau mengikutinya, maka ini bukan nasihat untuk Rasulullah. Dan ini tidaklah teranggap bagian dari iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan, maka orang-orang yang mengimaninya, mendukungnya dan menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka jika mereka tidak merespon ajaanmu, fa'lam, maka ketahuilah, hanyalah mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kewajiban anda mendahulukan perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada perkataan siapapun, daripada pendapat anda sendiri, pendapat guru anda, pendapat si A dan si B. Demikian juga dahulukanlah perkataan Rasul daripada ma'alaihi ahlul balad, minal adat, berbagai macam adat, wasluk dan perilaku yang dianut oleh satu penduduk negeri. Ini ada bentuk nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang lebih mendahulukan perkataan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini tidaklah bersaksi kalau Rasulullah, kalau beliau adalah betul-betul tamaman, betul-betul utusan Allah. Demikian juga di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Rasul. Sehingga seorang itu tidak berbicara tentang hadis dengan mencela, dengan menilai dhaif kecuali berdasarkan ilmu. Lain hanya dengan orang-orang yang yatasawwaruna, memanjat. Al-an sekarang ini dia panjat sunnah. Wasaw, kemudian jadilah dia berbicara tentang hadis, menilainya sahih atau dhaif, menilai cacat rawi tanpa ilmu. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sok berilmu. Mereka tidak menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbicara tentang sunnah tanpa ilmu. Maka hormatilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. anta tawaqqaf an ma la ta'lam, artinya anda tawaqquf, abstain untuk hal-hal yang tidak anda ketahui. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, janganlah engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Di antara bentuk nasihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jika sampai kepadamu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib bagimu bersegera untuk mengamalkannya dan tidak menunda-nunda. Allah Ta'ala berfirman, tidak boleh bagi mukmin laki-laki dan perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, mereka punya khiyarah, pilihan yang lain dalam perkaranya. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Kemudian nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Mereka itu ada dua macam. Yang pertama wulatul umur, penguasa. Yang kedua adalah ulama. Maka nasihat kepada a'immatul muslimin adalah menghormati mereka karena mereka adalah imam kaum muslimin, baik mereka sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Yang menghormati mereka, mengagungkan kedudukan mereka, maka tahtarimuhum, anda menghormati mereka dan mengagungkan kedudukan mereka, dan anda tidak mencela kehormatan mereka atau berbicara negatif tentang mereka. Maka riba hukumnya haram dalam keadaan apapun, li atrafinas, untuk manusia pinggiran. Atraf jamak dari tarfan, artinya pinggir, untuk orang-orang biasa hukumnya haram. Maka bagaimanakah dengan pimpinan? Kewajiban anda menahan lisan dari mencela pemimpin kaum muslimin. Inilah bentuk nasihat untuk mereka. Demikian juga mentaatin mereka tidak dalam maksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang taat pada pimpinanku, dia taat kepadaku. Siapa yang durhaka kepada pimpinanku, maka sungguh telah dia telah durhaka kepadaku. Dan Allah Jalla wa ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah pada Rasul. Taat pada Rasul, kata-kata ata'unya diulang. Kata Ibnu Qayyim untuk mengisyaratkan bahasa ketaatan pada Rasul itu independen. Hadis itu ditaati meskipun tidak ada yang cocok dengan isi hadis dari ayat-ayat Al-Quran. Lain hanya dengan taat kepada penguasa wa ulil amri minkum. Dan taatilah pemimpin kalian tanpa pengulangan ati'u. Untuk menunjukkan bahasanya mereka ditaati selama taat pada Allah dan Rasulnya. Dan yang ditaati manakala minkum, dari kalian orang-orang yang beriman. Kalau pimpinannya adalah orang kafir, maka tidak ada kewajiban taat. Maka Allah jadikan taat pada penguasa mengikuti taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Mengikuti harus disesuaikan. Dan yang tahu ini ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah para ulama. Maka taat kepada pada penguasa itu ujungnya adalah taat kepada ulama. Karena ketika penguasa bikin aturan, kita konsultasikan pada ulama. Aturan kayak gini maksiat bukan? Itu maksiat, jangan ikuti. Atau sang beliau berfatwa itu tidak apa-apa. Sehingga taat kepada penguasa itu ujungnya taat pada ulama. Tidak ada ketaatan kepada penguasa tanpa ketaatan pada ulama yang tahu. Ya, apakah ini layak ditaati ataukah tidak. Maka tidak boleh al-khuruju alaihim, memberontak. Tidak boleh mencaci mereka, tidak boleh melecehkan mereka, karena ini adalah sebab perpecahan di antara kaum muslimin, penyebab terpisahnya antara pemimpin dan rakyatnya. Ini menyebabkan kebencian di masyarakat kaum muslimin. Maka tidak boleh membicarakan fi pembicaraan celaan kepada penguasa di berbagai forum, sebagaimana perbuatan sebagian orang yang menyangka bahasa ini adalah bagian dari ingkar mungkar, padanya adalah mungkar itu sendiri. Jika anda punya mulahadah, catatan atau nasihat kepada penguasa, sampaikan kepadanya dengan cara apapun. Adapun jika anda berbicara tentang penguasa di berbagai forum, maka ini mungkar dan bukan nasihat. Ini adalah tasyhir, adalah mempopulerkan, wata'ir dan mencela, bukan nasihat. Walaysa huwa, dan tidaklah dia itu ingkarul mungkar, bahkan dia adalah mungkar itu sendiri. Maka tidak boleh berbicara tentang para penguasa, baik itu ulama ataupun umara. Lianna hadza, karena ini adalah mengurangi kedudukan mereka di mata manusia dan menyebabkan perpecahan dan menyebabkan al-baghdha, kebencian di antara mereka. Catatan kaki 2. Ibnu Nuhas Ad-Dimashqi rahimallahu taala di kitabnya Tambil Ghafilin an A'mal Jahilin mengatakan, jika terjadi kemungkaran yang dilakukan oleh sultan penguasa, maka tidak boleh bagi siapapun melarangnya dengan paksa wal quwah, dan ya, dengan kekuatan. Tidak boleh ada yang menghunuskan pedang kepadanya atau mengumpulkan akwanan banyak penolong alaihi untuk menyerangnya, karena dalam hal tersebut tahrikan mengompor-ompori fitnah, buat tahyijani syar, dan membangkitkan kejelekan, menghilangkan wibawa penguasa dari hati rakyat. Rubbama adda dzalika, dan boleh jadi hal itu menyebabkan lancangnya mereka untuk lilkhurd alaihi, untuk memberontak pada penguasa dan untuk menghancurkan negeri dan yang lainnya yang tidak samar alias jelas diketahui. Kemudian di antara bentuk nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin adalah ketika mereka mengangkatmu amalan untuk satu pekerjaan, mereka berikan amanah kepadamu untuk melakukan satu pekerjaan, ala amalin wadhifi, pekerjaan PNS, ya. Fa'inau yajibu alaika, maka wajib bagi anda wahai PNS, al-qiyamu bihi, melaksanakannya, alal wajil matlub, sebagaimana yang diperintahkan, yang dituntut, yang diharapkan, min ghairi mahabatin, ya, tanpa ada mahabah. Mahabah adalah sungkan atau tidak enak dikarenakan kepada pihak-pihak tertentu. Bisa artinya juga nepotis. Atau bacanya muhabah. Muhabah, tasamuhan, toleran yang tidak pada tempatnya. Tahayuzan, berpihak. Dalam sikap dia berpihak. Dia yang layani publik, nah, ini karena itu temannya, padahal antrinya di belakang, dia dahulukan. Ini berpihak. Yang antri depan sejak awal, karena bukan temannya, bukan kerabatnya, maka ditunda. Yang belakang karena temannya, karena kerabatnya, diutamakan. Ini muhabah, berpihak. Min ghairi ta'khirin, tanpa menunda-nunda, tanpa minta suap. Ini adalah di antara bentuk nasihat kepada penguasa, karena mereka memberi mu'amanah untuk melakukan pekerjaan ini dan menyandarkan pada menyandarkan pekerjaan ini kepadamu, dan mereka telah berikan sebagai kompensasinya harta itu gaji tataqadahu, yang anda ambil setiap bulannya. Catatan kaki untuk faedah lebih lengkap tentang pegawai yang amanah, maka ada kitab Kaifa yu'atil muwadhdhaf al amanata karya Syekh Abdul Muhsin al Abbad. Di antara bentuk nasihat kepada walatil umur, kepada penguasa, adalah mendoakan lahum, kebaikan untuk mereka, berupa doa hidayah dan taufik, karena baiknya penguasa sebab baiknya rakyat, yaitu kaum muslimin. Maka ini konsepnya, baiknya penguasa jadi sebab baiknya rakyat. Maka jangan diingkari pengaruh penguasa terhadap keadaan rakyat. Namun satu hal yang diakui, bahasanya baik jeleknya penguasa itu pengaruh pada rakyat. Oleh karena itu, maka ada anjuran untuk mendoakan kebaikan untuk penguasa. maka anda doakan mereka bisolah agar baik. Anda doakan lahum doa kebaikan untuk mereka untuk mendapatkan taufik untuk istiqomah. Karena sebagian orang yang bodoh itu mendoakan jelek penguasa, ini adalah bentuk ris menipu kaum para imam kaum muslimin. Bahkan bagian dari menipu kaum muslimin secara umum. Doa u'ala, doa jelek untuk penguasa kaum muslimin adalah termasuk di antara ris. Wal wajib al-aqsu, kebalikannya adalah kewajibannya adalah kebalikannya. Anda doakan lahum, doa positif untuk mereka supaya baik, supaya dapat taufik, hidayah, wa tasdid, dan dibimbing langkah-langkahnya. Catatan kaki satu. Dari sini terdapat perhatian salaf untuk mendoakan doa li, mendoakan kebaikan untuk penguasa, dan ini diantara praktik kaum muslimin dalam hal itu. Dari Fudail bin Iyad telah mengatakan, lau anna li da'watan, seandainya aku punya satu doa mustajab, tidak akan aku jadikan kecuali untuk penguasa. Dikeluarkanlah Abu Nu'aym dan Hilyah dan As-Sunnah karya Al-Khalal. Dari Hambal, yaitu Imam Ahmad, beliau mengatakan tentang pemimpin kaum muslimin, aku mendoakan mereka bitasdid untuk dibimbing langkah-langkahnya dan diberi taufik dan ditolong di malam dan siang hari. Wa aradhalika wajiban alaiya, dan aku berpandangan itu satu hal yang wajib atas diriku. Ya, meskipun sebagaimana hadis di depan, ya, sebagaimana di hadis di depan terdapat hadis Nabi mengatakan siapa yang menjadi penguasa kemudian dia bersikap lembut, maka lembutlah pada mereka ya Allah. Jika dia menyusahkan, fashkuk, maka susahkanlah. Maka ada doa jelek untuk penguasa. Ya, maka ada doa jelek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk penguasa. Ya, Nabi doakan, ya, penguasa yang zalim. Nabi doakan dengan doa kejelekan. Jika dia menyusahkan kaum muslimin, fashkuk alaihi, susahkanlah dan dia buatlah dia menderita wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hal ini menunjukkan bahasanya mendoakan jelek penguasa itu bisa boleh. Ya, bisa boleh. Maka penguasa didoakan dengan yang baik-baik, itu hukum asalnya. Ya, namun kalau kemudian kebangetan dalam zalimnya, maka boleh saja mendoakannya dengan doa yang jelek. Apalagi kemudian dia penguasa tersebut bukan muslim dan dia jelek kelakuannya, jelek kebijakannya, maka tanpa ragu seorang muslim meyakini penguasa semacam layak untuk mendapatkan doa jelek. Kemudian ada perkataan Ibnul Qayyim di kitab Al-Ruh, di bagian belakang Ar-Ruh itu beliau punya bab yang bagus, bab tentang beda-beda antara makna ini dan itu. Maka beliau bahas yang dikutip di sini, beda antara nasihat dengan taknib. Taknib maknanya laumun syadidun, celaan keras, bully kalau sekarang terjemahnya. Apa beda nasihat, menasehati sama membuli? Maka kata Ibnul Qayyim, wal farqu, dan beda antara nasihat dengan taknib. Maka nasihat itu adalah ihsanun, berbuat baik kepada orang yang diberi nasihat, yang anda beri nasihat, dalam bentuk sayang kepadanya, wasafaqah alih, dan kasihan. wal ghairah lahu, dan cemburu untuk kebaikan dirinya. Wa ali, berdasarkan hal ini maka nasihat itu adalah ihsanun mahdun, murni berbuat baik. Munculnya karena sayang, raqah karena kelembutan, atau riqah karena kelembutan hati. Wa muradun nasih, dan keinginan dari pemberi nasihat, biha dengan nasihatnya, adalah wajah Allah dan ridhanya, berbuat baik kepada sesama. Karena dia berasal dari rahmah, maka yatalattaf. Maka an-nasih, orang yang berikan nasihat itu bersikap lembut, fibadliha, saat dia ngasih nasihat. Ghayat at-talafut, bahkan semaksimal mungkin lembut, karena ini adalah berasal dari kasih sayang. Wa yahtamilu, dan orang yang nasih itu yahtamil sabar, dengan gangguan orang yang diberi nasihat. Sabar dengan gangguan orang yang diberi nasihat, dia jengkel, dia marah-marah, tetap sabar, tenang, sabar. Gangguan dari al-mansuh dan la'imatihi. Coba la'imah. Ya, la'imah, laum maknanya, celaan. Maka orang yang nasih itu yahtamilu, bersabar dengan gangguan orang yang diberi nasihat dan celaannya. Boleh jadi dia marah-marah, dia jengkel. Wa yu'amilu, dan dia bersikap sebagaimana sikap seorang dokter yang berilmu, yang punya kasihan kepada pasiennya. Al-mushba' maradhan. Kalau syabi'ah kan kenyang ya. Ada kemudian syarab musbah bis sukar, minuman yang musbah dengan gula, artinya gula berlebih sehingga tidak bisa lagi ditambahi, sudah mentok. Maka lil marid al musbah maradon, maka orang yang sakit yang berlebihan sakitnya, yang parah sakitnya. Fawa yahtamilu, maka gimana itu dokter ngadapi pasien yang sakit, yang sudah kemudian parah sakitnya, sehingga dia teriak-teriak dan sebagainya. Fawa yahtamilu, maka dokter yang baik akan sabar, su'akhluqihi, dengan jeleknya akhlak pasiennya. Wa sarasatahu, sarosah artinya fadhan wa qasawah, keras. Sarosah tahu sikap kerasnya, wa nufratahu, sikap tidak sukanya. Wa yatalattaf, dan dokter ini tetap sikapnya lembut. Fi wusulil dawa, ketika memberikan obat kepadanya. Bi kulli mumkinin, dengan segala cara yang memungkinkan. Inilah sa'nun nasih, inilah sifat pemberi nasihat. Wa ammal mu'annibu, adapun tukang nyinyir. Fahuwa rajulun, maka dia adalah orang yang qasduhu at-ta'yir, tujuannya adalah mencela. Wal ihana, tujuannya adalah menghinakan, membuat orang tersebut merasa hina. Wa dhamu man yu'annibuhu, dan mencela orang yang dia nyinyiri. Dan orang yang nyinyir itu satmuhu fi suratin nushi, mau mencaci maki yang dinyinyiri, namun pakai kedok nasihat. Bahasanya seakan-akan nasihat. Sekilas itu nasihat, namun sebenarnya itu cacian. Maka karena di sini ada satmuhu fi suratin nushi, maka taknib saya terjemahkan dengan menyinyir. Karena demikianlah sifat bahasa nyinyiran, mencaci, mencela, kedoknya nasihat. Fawa yakul, maka orang yang melakukan taknib, orang yang nyinyir itu, contoh kalimatnya, ya fa'ila kada wa kada, hei pelaku demikian dan demikian, hei orang yang berhak untuk dicela dan dihina. Wa fi suratin nasihin musfiqin, namun dia pakai kedok pemberi nasihat yang sayang. Namun kedoknya ngasih nasihat dan sayang. Sebenarnya saya kasihan dengan dirimu, saya sayang denganmu, namun kamu dasar kebangetan, begini, begini, begini, begini. Wa alamatu hada, tanda bukti kalau itu adalah nyinyir bukan nasih, annau la ra'a man yuhibbuhu wa yuhsinu ilaihi, jika dia lihat orang yang dia cintai dan orang yang suka berbuat baik kepadanya, ala misli amali hada, melakukan kelakuan yang sama dengan orang yang dia nyinyiri. Ada orang yang dia nyinyiri, kemudian ada orang yang baik kepadanya, kelakuannya sama. Apa yang terjadi? Atau bahkan melakukan hal yang lebih jelek, maka dia tidak menyinggungnya sama sekali. Yang dicintai ini tidak disinggung, tidak dibicarakan, tidak dicela. Yang itu dicela. Walam yakullahu syai'an, bahkan tidak mengatakan apapun kepada yang dicintai ini atau yang suka berbuat baik padanya. Maka ini bukti kalau ini bukan nasihat. Kalau nasihat maka sama upayanya. Kalau nasihat sama upayanya, ini gimana dia berubah baik, ini juga meskipun bahasa ini boleh jadi karena ini orang yang dicintai lebih lebih lembut dibandingkan itu. Maka dia tetap bisa mengatakan salah bukan hanya kepada itu, kepada yang dicintai yang suka berbuat baik kepadanya, tetap mengatakan maaf itu salah. Wa yatlubu la wujuhal ma'adzir, untuk orang yang dicintai, untuk orang yang suka berbuat baik, maka dia carikan bentuk-bentuk, berbagai macam bentuk pemakluman. Tapi kalau orang yang mau dinyinyiri karena dibenci, karena awalnya memang benci, cuma kedoknya aja ketika ngomong itu sayang, maka tidak kemudian dicari pemaklumannya. Namun kalau orang yang dicintai melakukan hal yang sama atau kali berjelek, maka dicari-cari bentuk-bentuk pemaklumannya. Fa'in ghuliba, jika dibantah dan kalah, ketika dicarikan pemaklumannya, oh tidak bisa gini, kalah dia, tidak bisa membela orang yang dicintai. Maka apa yang terjadi? Qal, maka dia lindungi atau kemudian dia kurangi kesalahan orang tersebut dengan mengatakan wa ayu mandumin lahul ismah, siapakah di antara kita yang mendapatkan jaminan maksum, siapakah di antara kita yang dapat jaminan maksum, semuanya bisa salah, semuanya bisa salah. Tapi itu tidak untuk orang yang dinyinyiri itu tidak bisa dikasih, manusiawi, tidak ada yang maksum. Tapi kalau itu temannya, satu pengajian dengannya, satu afiliasi dengannya, maka ketika dicarikan pemakluman, ketika mentok, tidak bisa, akhirnya siapa sih yang manusia yang maksum? Atau kemudian dia katakan wal insanu urdatunil khata, normanya manusia urdatunil khata, jadi sasaran keliru, sasaran berbuat salah. Atau kemudian mengatakan jasanya lebih banyak daripada kejelekannya, jasanya lebih banyak daripada kejelekannya, dia punya kontribusi untuk Islam, anda apa? Kalau Anda apa? Kita kan tidak bahas kontribusinya, kita bahas ini salah ataukah tidak? Ini salah ataukah tidak? Ini perlu dinasihati, perlu dikoreksi ataukah tidak? Ya, namun kemudian malah jawabannya dia punya banyak kontribusi untuk Islam. Anda apa yang telah Anda lakukan? Ya, ini ngeles, mong ini kita bahas ini salah bukan? Aku saja salah gitu kan selesai. Nah. Bukan kemudian mengaku oh ya itu salah, namun dia orang yang banyak jasa dengan Islam. Anda ribut kemudian Anda yang meributkan apa kontribusi Anda dengan Islam. Atau kemudian di komentari wallahu ghafurur rahim wa nahwa dzalik, Allah Maha pengampun dan penyayang. Atau semacam itu. Fa ya ajaban, maka betapa mengherankannya. Kaifa kana hadza liman yuhibbuhu tuna man yubghiduhu? Bagaimanakah ini diberikan kepada yang dicintai dan tidak diberikan kepada yang dibenci? Kaifa wa kaifa kana haddu dzalika minka? Ya at-ta'nib fi suratin nushi. Maka bagaimanakah haddu dzalika minka? Bagian Anda dari hal tersebut adalah at-ta'nib, dinyinyiri dengan kedok nasihat. Kalau untuk yang Anda tidak serak, maka dapatnya nyinyiran dengan kedok nasihat. Wa hadzu hadza, kalau dzalika orang itu, maka wa kaifa kana hadzu dzalika, bagian untuk orang itu dari sikap Anda adalah nyinyir dalam bentuk nasihat. Wa hadzu hadza, adapun bagian untuk orang ini, yaitu orang yang dicintai, minka dari sikap Anda adalah berharap mendapatkan maaf dan ampunan Allah. Kemudian dicarilah bentuk-bentuk pemakluman. Wa minal furuqi bainan nasi wal mu'annib. Maka di antara beda antara orang yang memberikan nasihat ataukah orang yang nyinyir, anan nasiha la yu'adika idza lam taqbal nasihatahu. Orang yang memberikan nasihat tidak akan memusuhi Anda jika Anda tidak menerima nasihat dan sarannya. Karena dia tahu bahasanya yang namanya nasihat itu la ala syartil qabul, tidak boleh yang namanya nasihat itu harus diterima. Kalau nasihat harus diterima itu bukan nasihat, namun itu instruksi. Namun itu instruksi, itu perintah, itu SK, pokoknya begini. Waqal qad waqa'a ajri 'alallahi, sikap an-nasih ketika nasihatnya tidak diterima adalah mengatakan waqa'a ajri 'alallahi, yang penting saya sudah ngasih nasihat, mudah-mudahan ada pahalanya di sisi Allah, mau diterima ya alhamdulillah, dan itu yang diharapkan, tidak ya saya carinya cari pahala. Qabil ta'ulam taqbal, semoga jadi pahala di sisi Allah baik Anda terima atau tidak Anda terima. Wa ta'ula kabidhahril ghaib, meskipun tidak diterima, dia pun orang yang nasih mendoakan kebaikan untuk Anda tanpa sepengetahuan Anda. Itu nasih. Wa la yadhkuru uyubaka wa yabuthuha fin nasi, dan nasih itu tidak akan menyebutkan kejelekan-kejelekanmu dan menyebarluaskannya di masyarakat. Wal mu'annibu bididdi dhalik, sedangkan tukang nyinyir itu kebalikan itu semua. Dia marah-marah ketika nasihatnya tidak diterima. Dia kemudian tidak ada doa kebaikan untuk ya orang tersebut, karena memang dia adalah orang yang dibenci bukan orang yang dicintai. Ketika nasihatnya tidak diterima, maka dia keluar kemana-mana. Saya sudah ngasih nasihat namun ditolak. Saya sudah ngasih nasihat begini-begini namun tidak dipedulikan. Nah, kemudian kembali ke atas. Dan untuk a'immatil muslim wa ammatil muslimin, dan umumnya kaum muslimin, nasihat untuk umumnya kaum muslimin punya banyak ruang yang banyak. Di antaranya adalah ngajari yang tidak tahu, mengingatkan yang lalai, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah, ta'awun ala birr wa taqwa. Itu semua bagian dari an-nasihah untuk umumnya kaum muslimin. Wa kadzalika, demikian juga ketika interaksi bersama kaum muslimin, alaika, kewajiban Anda untuk nasih, untuk menginginkan kebaikan. La yakunu indaka ghizun, tidak ada pada diri Anda tipuan, khadi'ah, ya, tipuan ataupun makar. Tata'ammal ma'al muslimin, Anda pergauli kaum muslimin sebagaimana Anda pergauli diri Anda sendiri. Ada jujur, ada amanah, ada percaya, tidak menipu dalam jual beli, tidak menipu wala tahur, dan tidak memanfaatkan kepolosan orang-orang yang polos. La taqul amwalan nas bil batil, tidak makan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini bagian dari an-nasihah untuk ammatil muslimin, umumnya kaum muslimin. Ala kulli hal, hadza haditsun azim, ini adalah hadis yang agung. Istaqsa, memuat semua. Istaqsa sendiri sudah mengandung semua. Jami'a umuruddin, semua urusan agama. Oleh karena itu Nabi katakan ad-dinu an-nasihah. Fa'idha ta'afar, jika lengkap nasihat dengan bentuk-bentuk yang telah disebutkan, maka lengkapnya di, lengkaplah agama, kamilan lengkap. Baiklah aqidah, baiklah itiba'u rasul. Akan baiklah kemudian jika itiba' pada rasul, baiklah ketaatan pada penguasa kaum muslimin. Wa jam'ul kalimah, jam'ul kalimah itu persatuan. Ya, maka akan terwujudlah jam'ul kalimah persatuan. Dan baiklah masyarakat fima bainahu, di antara sesama anggota masyarakat dalam interaksi ada kemudian rasa percaya di antara kaum muslimin. Jika lengkap perkara-perkara ini, fadahu ad-din, maka inilah seluruh agama. Dan betullah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ad-dinu an-nasiha. Din itu adalah nasihat. Keterangan tambahan yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan an-nushuli rasulillah. Maka bagian dari an-nushu li rasulillah, nasihat pada rasulillah adalah itiba'uhu, itiba'u an-nabi. Apa definisi itiba'u an-nabi? Ya, maka definisi ittiba, ittiba secara bahasa artinya berjalan di belakangnya. Ya, maka kata-kata ittiba dalam bahasa itu maknanya menyusul, meneladani, mengikuti jejak dan semacam itu. Secara syariat itiba'un nabi artinya al-iqtida'u wa ta'asi bin nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani dan menjadikan uswah nabi sallallahu beruswah kepada sang nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tiqadat wal aqwal wal afal wat turuq, dalam keyakinan, dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam tidak berbuat. Bi amalin misli amalihi, dengan beramal sebagaimana amal nabi. Namun ala wajhil ladzi amilahu sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk sebagaimana bentuk amalnya nabi. Bentuk amalnya nabi adalah min ijabin, boleh jadi wajib, anjuran, mubah, makruh atau haram. Maka beramal dengan amalnya nabi dengan bentuk sebagaimana amalnya nabi. Nabi melakukan hal ini dengan status anjuran, maka jangan dilakukan, jangan dilakukan dengan anggapan ini kewajiban, maka itu bukan ittiba. Kalau nabi menyikapinya sebagai hal yang mubah, maka jangan disikapi, diikuti kemudian disikapi dengan sikap itu wajib, itu bukan ittiba. Ya, maka melakukan semisal yang beliau lakukan dalam bentuk sebagaimana yang beliau lakukan. Samakan bentuknya. Beliau melakukan hal ini dengan status wajib, maka kita menyikapinya, melakukannya dengan bentuk ini menyekepnya sebagai satu hal yang wajib. Ketika beliau melakukannya dalam bentuk sunnah dianjurkan, maka kita lakukan dengan keyakinan dalam kerangka koridor itu sunnah, dianjurkan. Beliau melakukannya dengan status mubah, maka kita pun melakukannya dengan status itu mubah. Ma'atawafurul qasdi wal iradati fi dhalik, dengan lengkapnya niat dan keinginan dalam hal itu. Itu definisi ittiba. Maka berdasarkan definisi ittiba, maka tadi ada ittiba dalam i'tiqad. Maka ittiba dalam i'tiqad adalah meyakini, seorang hamba meyakini apa yang jadi keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sebagaimana yang Nabi yakini, dari sisi wajib diyakini ataukah bid'ah dalam keyakinan. Maka ketika Nabi meyakininya, meyakini bahasa Al-Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk, dan ini satu hal yang wajib, maka kita yakini dia sebagai satu hal yang harus. Auli kaunihi min ususuddin, demikian juga kita yakini ini asas agama, sebagai maka kita yakini Nabi sikap ini sebagai asas agama, maka kita yakini ini sebagai asas agama. Au naqidan li aslihi, ataukah itu membatalkan pokok agama, ataukah mencela kesempurnaan pokok agama dan seterusnya. Ini semua dalam rangka karena Nabi meyakininya. Kemudian ittiba dalam ucapan adalah dengan melaksanakan isi kandungan ucapan Nabi dan makna dan pesan yang terkandung dalam ucapan Nabi, bukan dalam bentuk mengulang-ulang kata-kata Nabi dan mengulang-ulang teks kata-kata Nabi. Misalnya ada perkataan Nabi, shallu kama ra'aitumuni usalli. Makanya namanya ittiba adalah dengan salat sebagaimana salat Nabi, bukan dengan sekedar mengulang-ulang ya kuar-kuar shallu kama ra'aitumuni usalli. Shallu kama ra'aitumuni usalli, maka ini bukan ittiba. Ittiba untuk perkataan walata hasadu, jangan saling hasad. Ittibanya bentuknya dengan meninggalkan hasad, bukan sekedar jangan hasad, namun tetap hasad. Ittiba dalam perkataan Nabi, siapa yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia sembunyikan, maka akan dikekang dengan kekang neraka pada hari kiamat. Bentuk ittibanya adalah dengan menyebarluaskan ilmu yang benar, yang manfaat, dan tidak menyembunyikannya. Kemudian ittiba dalam perbuatan Nabi. Tadi keyakinan ada empat, keyakinan, perkataan, perbuatan, dan turuk, meninggalkan perbuatan. Maka yang agak panjang, dua yang terakhir. Ittiba Nabi dalam al-af'al, dalam perbuatan Nabi. Definisinya adalah sebagaimana definisi dari Syekhul Islam Taimiyah di Iqtida' Siratal Mustaqim. Ya, beliau katakan bahasa ittiba adalah ya, fi'lu ma fa'ala ala wajhil ladzi fa'ala. Ittiba dengan perbuatan dalam berkaitan dengan perbuatan Nabi, kata Abdul Abbas bin Taimiyah, adalah fi'lu ma fa'ala ala wajhil ladzi fa'ala. Melakukan apa yang Nabi lakukan, namun belum titik di sini. Ala wajhil ladzi fa'ala, dalam bentuk sebagaimana bentuk Nabi melakukannya. Kalau Nabi melakukannya kebetulan, maka bukanlah ala wajhil ladzi fa'ala, orang yang melakukannya dengan sengaja. Maka ini bukan ala wajhil ladzi fa'ala, karena wajah bentuk yang Nabi lakukan kebetulan, kemudian orang melakukannya sengaja, apakah sama bentuknya? Tidak sama bentuknya. Sama lahiriahnya, namun tidak sama isinya. Ini perbuatan A, Nabi melakukan perbuatan A, orang melakukan perbuatan A. Nah, Nabi melakukannya kebetulan, orang ini melakukannya sengaja. Maka itu tidak memenuhi poin yang kedua, ala wajhil ladzi fa'ala, sebagaimana bentuk Nabi melakukannya. Maka lihat berat ada dua unsur. Atau kemudian ditambahi unsur yang ketiga, di sini tambahi unsur yang ketiga. Melakukan apa yang Nabi lakukan ala wajillati fa'ala, sebagaimana bentuk yang Nabi lakukan. Kemudian unsur yang ketiga, min ajli annahu fa'alahu. Kalau di kalau bahasanya Abu Abbas bin Taimiyah di iktida cuma dua, fi'lu ma fa'ala wajillati fa'ala. Di sini di buku yang saya bacakan tambahi unsur yang ketiga, min ajli annahu fa'alahu, karena Nabi melakukannya. Karena Nabi melakukannya. Maka ada tiga unsur ittiba dalam perbuatan Nabi. Yang pertama, melakukan sebagaimana yang Nabi lakukan. Maka tidak ada meneladani dan ittiba kalau beda bentuk perbuatan Nabi dengan perbuatan kita, atau tata cara perbuatan Nabi dengan kita beda. Maka itu bukan ittiba. Kemudian unsur yang kedua, ala wajillati fa'ala. Maknanya adalah al-musyarakah, harus ada kesamaan fi ghardi dzalikal fi'li, tujuan dari perbuatan itu. Wa niyatihi, dan niatnya. Contohnya ikhlasan dari sisi ikhlas. Nabi melakukannya ikhlas karena Allah, kemudian orang melakukannya karena pamer, bukan ittiba. Sisi yang lain, tahdidan lil fi'li min haitsu kaunihi wajiban au manduban. Contoh yang lain, dari sisi keyakinan hukum saat melakukannya. Maka kalau Nabi kemudian melakukan hal tersebut, satu perbuatan, dengan keyakinan itu wajib, di atas kemudian wadah wajib, orang melakukannya dengan status sunnah, dianjurkan, maka itu bukan ittiba. Atau sebaliknya, Nabi memposisikannya perbuatan tersebut sebagai satu hal yang sunnah, kemudian orang meniru perbuatan Nabi namun menstatuskannya sebagai hal yang wajib, maka itu bukan ittiba. Karena tidak ada yang namanya meneladani kalau beda tujuannya dan niatnya, meskipun sama bentuk perbuatannya. Kemudian unsur yang ketiga, min ajli annahu fa'alahu, dikarenakan Nabi melakukannya. Kenapa kita melakukannya? Karena Nabi melakukannya. Kenapa ada unsur ini? Karena seandainya bentuk perbuatan sama, niat juga sama, walam yakun al-murad at-ta'asi, namun tidaklah yang jadi keinginan pelaku itu adalah meneladani Nabi. Tidak ada keinginan untuk meneladani Nabi. Maka ini bukan ittiba. Contohnya, contoh penjelasnya. Kita mau meneladani Nabi, mau ittiba Nabi dalam masalah puasa. Falabuta, maka harus kita puasa dalam bentuk puasa yang Nabi lakukan. Yaitu kita nahan diri dari semua pembatal, dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Kalau indah sama, berarti perbuatannya sama. Terus, biqasdi taqarrub ilallahi, niatnya sama, mendekatkan diri kepada Allah. Niat Nabi dengan puasa mendekatkan diri kepada Allah. Niat kita ketika puasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita cuma menahan diri dari sebagian pembatal puasa, maka bukan ittiba. Sebagaimana kita cuma menahan diri di sebagian waktu, maka juga bukan ittiba. Kemudian harus ada dalam bentuk yang sama, contohnya dalam niat. Maka kita inginkan dengan puasa kita wajah Allah, dan kita inginkan dengan puasa kita puasa yang wajib. Dalam rangka itu adaan, ataukah qadaan, ataukah nadran, ataukah ini puasa sunnah. Kal qasdi alladhi shoma li ajli, sebagaimana puasanya Nabi, sebagaimana niat Nabi dalam puasa yang Nabi kerjakan. Ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, Kama labuta anna suma min ajli annahu soma sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak boleh tidak kita puasa karena Nabi puasa. Kenapa kita puasa? Karena Nabi puasa. Kita mau mengikuti Nabi. Walidza la yu'adu as-shakhsu muta'assiyan bi shakhsin akhar. Oleh karena itu, maka seorang itu tidaklah dinilai meneladani orang lain selain Nabi. Misalnya, yusyariku ketika dia sama dalam bentuk perbuatan dan niat, idza kana kullun minhuma ya'malu dzalika. Jika masing-masing dari keduanya melakukan hal tersebut, imtisalan li amrillah, dalam rangka mengikuti perintah Allah dan ittiba pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita tidaklah dikatakan ittiba pada orang tua. Ya, tidak dikatakan ittiba pada orang tua. Orang tua puasa Ramadan, kita puasa Ramadan. Anak ini, si anak tidaklah dikatakan ittiba sama bapaknya. Ya, ketika niat dia adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita katakan dia ittiba Nabi. Si anak ini ittiba Nabi, bukan ittiba bapaknya. Itu ittiba untuk perbuatan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah ittiba dalam masalah at-turuq, meninggalkan perbuatan. Maka isinya juga sama, tiga poin. Anatruka mataroka, kita tinggalkan apa yang Nabi tinggalkan. Ala sifati wal wajilladhi taroka, dalam sifat dan bentuk yang Nabi tinggalkan. Unsur yang ketiga, min ajli annahu taroka, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Maka kriterianya sama dengan kriteria dalam dalam perbuatan. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat saat terbit matahari. Tidak sholat sunnah saat terbit matahari. Nabi meninggalkan perbuatan sholat saat terbit matahari. Maka seorang yang meneladani Nabi akan meninggalkan sholat di waktu tersebut. Ala wajillah ditaroka, dalam bentuk sebagaimana Nabi tinggalkan. Nabi tinggalkan ini dengan bentuk makruh atau haram. Nabi meninggalkannya dengan status makruh, maka kita tinggalkannya dengan keyakinan itu makruh. Kemudian li ajli annahu taraka, kenapa enggak sholat saat matahari terbit? Apa alasan anda kenapa enggak sholat ketika matahari terbit? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Nah, itu definisi ittiba. Kemudian bab tentang masalah takwa dan akhlak mulia, bahasanya keduanya adalah sebab masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayoritas faktor yang memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Nasa'ah Al-Hakim. Maka al-jannah atau maka surga tidaklah bisa dimasuki kecuali dengan sebab amal saleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Maka masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal yang kalian lakukan. Ba'nya ba' sababiyah. Maka berkenaan dengan masalah masuk surga ada dua huruf ba' yang harus dibedakan. Ba' sababiyah ini ya, diakui sebagaimana di ayat ini. Kemudian ada bab samaniyah atau bab ba' al-iwad. Huruf ba' itu sebagai saman, sebagaimana di kalimat untuk jual beli, ishtaraitu hadzal kitaba bikadza rupiah. Aku beli buku ini dengan harga sekian rupiah. baknya di situ bak ya bikada rupiah, misalnya bi asrati alaf rupiah, baknya namanya bab bak iwad, bab yang menunjukkan kalau dia adalah ganti ini, ganti dari buku tadi ini. Dan bahasanya inilah harga buku, dan inilah harga buku, sudah buk, sudah pas kalau buku ini diganti dengan 10.000. Itu namanya ba'iwat, dan itu yang ditiadakan di bab ini, di masalah ini. Fala tudkhal al jannatu, maka surga tidak bisa dimasuki tanpa amal, karena surga itu ghaliyah, mahal, aliyaton, tinggi, maka tidaklah bisa diraih dengan angan-angan. In wa innama bil a'mali salihah, namun semata-mata dengan amal saleh. Fa iya, maka amal saleh adalah sebab untuk masuk surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga bi amalihi. Nah, ini baknya bak iwat. Ini beda dengan bak di An-Nahl 32. Ini bak yang ditetapkan dalam masalah masuk surga adalah bak sababiyah. Semisal di An-Nahl 32. Sedangkan bak yang ditiadakan, bak yang ditiadakan ya, dalam masalah ini adalah bab bak al-iwat, bak al-iwat. Artinya amal saleh itu sebab masuk surga, namun tidak seharga dengan surga. Bukan harganya surga. Bukan harganya surga. Tidak sebanding dengan nilai surga. Amal saleh manusia tidak sebanding dengan nilai surga. Cuma dia sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seorang masuk surga. Sehingga amal saleh itu jadi sebab masuk surga. Dan dia bukanlah gantinya surga, bukanlah sesuatu yang senilai, sebanding, seukur dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengatakan wala anta ya Rasulullah, qal wala ana, tidak pula engkau ya Rasulullah, maka Rasul mengatakan tidak pula aku kecuali jika Allah meliputi diriku dengan kasih sayang dan anugerahnya. Adapun masuk surga itu sendiri, maka itu anugerah Allah dan kasih sayangnya. Akan tetapi Allah innama hanyalah yatafadhal, memberikan anugerah dan menyayangi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Maka jika anda ingin surga, maka lakukanlah sebab masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, faman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, maka siapa yang menginginkan akhirat dan sa'alaha sa'yaha, melakukan upayanya, wa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, fa'ula'ika kana sa'yuhum maskura, maka dia adalah orang yang jeripayahnya itu akan ya, akan dibalas. Ya. Kemudian, maka dua faktor tersebut, yang pertama adalah takwa kepada Allah. Ini berkaitan dengan hubungan anda dengan Allah Jalla wa'ala. Dengan anda melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang Allah larang, mukhlishan lillahi fi dzalika, dengan memurnikan ikhlas karena Allah dalam hal itu. Kemudian husnul khuluq, ini adalah antara anda dengan manusia, bita'amul, dengan interak, dengan bergaul, wal mukhalata, dan ta'amul berhubungan, wal mukhalata, dan bercampur. Fayakunu ma'aka, maka anda memiliki akhlak yang baik. Dan akan datang koriban sebentar lagi hadis Nabi, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sebagaimana engkau baguskan fisikku, baguskanlah akhlakku. Dan husnul khuluq, akhlak mulia adalah al-bashasha, wajah yang ceria, ma'annas, ketika bersama orang, ketika ketemu orang. Maka cerianya ketika ketemu orang, kalau tidak ketemu orang, ketemu tembok dan yang lainnya, tidak perlu senyum. Wasuhulah ma'annas, kemudian mudah bersama manusia, bersama orang lain, enggak kaku, enggak terlalu formal. Ya, harus begini-begini. Kalau bisa diselesaikan sambil jalan bareng, ya selesaikan sambil jalan bareng. Bisa kemudian ditemui habis sholat, ya ditemui harus sholat. Enggak kemudian Oh, enggak bisa kalau ini urusan kantor, nanti di kantor ya. Enggak demikian. Wal iqbal ala nas, dan perhatian sama manusia. Ya, dia memberikan perhatian, tidak cuek. Ada orang ngajak ngobrol, malah mainan HP. Ini tidak akhlak mulia. Tidak ada iqbal ala nas. Ya, namun ya, ketika ada perlu, maaf sebentar, saya mau jawab WA dulu gitu. Sebentar ya, biar dia hentikan pembicaraannya. Namun orang yang diajak ngobrol malah dia malingkan muka. Diajak ngobrol malah dia dengan kesibukan yang lain, ini bukan akhlak mulia. Sedang diceramai, dikasih pengajian, malah Facebookan. Maka ini bukan akhlak mulia. Meskipun enggak kelihatan ya, di balik hijab, karena di balik hijab misalnya. Ini bukan akhlak mulia, enggak ada iqbal ala nas. Yang namanya akhlak mulia itu gantian, yang ngomong siapa dulu. Ya. Kalau bareng-bareng ngomong, itu bukan akhlak mulia. Wa adamul jafa. Ya, jafa itu artinya tidak beradab. Ya. Adamul jafa ya artinya beradab. Karena tidak beradab, ya berarti beradab. Wa adamul kibr. Jafa itu tidak beradab, sikap-sikap kurang ajar, itu namanya jafa. Maka tinggalkan hal tersebut, sikap-sikap yang menunjukkan kurang ajar, kurang sopan, kurang beradab, tinggalkan itu akhlak mulia. Wa adamul kibr, tidak sombong, tidak sok. Adamul ghidhah, tidak keras, tidak kasar. Hadza husnul khuluq. Inilah akhlak mulia. At-tasamuh, kemudian sikap lapang, longgar. Ma'al muta'aminin, bersama orang-orang yang berinteraksi dengannya. Semisal orang yang tabi, dia jual ataukah beli bersamanya. Sehingga samhan idza bi'ta, maka bersikap lapanglah ketika Anda menjual barang. Maka itu akhlak mulia seorang yang jual, seorang yang melakukan aktivitas menjual. Lapang ketika menjual, artinya jika sudah masuk untungnya ya tidak usah ngotot-ngotot, sulit untuk dilepas. Padahal sudah untung besar. Ya, maka orang yang samhan idza ba'a, artinya ketika tawaran itu sudah masuk, sudah untung, bahkan untungnya sudah banyak, ya sudah langsung didelkan. Oh ya deal, ya tidak apa-apa segitu. Ya. Tidak kemudian ngotot minta kemudian yang lebih banyak karena mau yang lebih besar lagi. Wa samhan idza ishtaraita. Dan demikian juga lapang dan longgar ketika beli. Nawarnya jangan terlalu kebangetan. Nawarnya jangan kebangetan. Udah ditawar, ini berapa harganya, Bu? Penawarannya berapa? 50.000. Saya beli 5.000 ya. 50.000 langsung dibantingnya 5.000, naiknya 1.000-1.000 lagi, sampai ketemu 20.000 atau ketemu 30.000, naiknya per 2.000, 7.000 ya Bu ya, 9.000 ya, 11.000 ya, naiknya dikit-dikit. Itu namanya tidak samhan idza ishtara. Wa tatasamah, demikian juga longgar fitain dalam masalah utang, fil istifa ketika nagih utang, wa fil isqat demikian juga ketika memutihkan utang. Tungdir mu'sir, memberikan tambahan waktu untuk orang yang kesulitan bayar utang. Wa tatasaddaq alal muhtaj, dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Hadza min husnul khuluq ma'an nas, ini ada di antara bentuk akhlak mulia bersama orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha itsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Ya, watbi sayyatal hasanata tamhuha. Ya, ikutilah kejelekanmu dengan kebaikan. Ya, semisal taubat, maka taubat itu akan menghapusnya. Wa khaliqina sabi khuluqin hasan, dan pergaulilah dan sikapilah manusia dengan akhlak mulia. Dan akhlak mulia ditujukan pada annas, kepada manusia, bukan hanya kepada teman pengajiannya, dengan orang yang sejenis pakaiannya. Oh, saya pakai gamis, dia pakai gamis. Oh, maka saya berakhlak mulia. Oh ini pakai saya pakai peci, dia pakai peci, oh akhlak mulia. Kalau itu pakai belangkon, saya enggak berakhlak mulia dengannya. Tidak demikian. Non khaliqin nas, berakhlaklah kepada annas, kepada semua manusia. Bikhuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Fa idza tafara indal insan, maka jika lengkap pada diri seseorang dua sebab ini, fa innahu yadkhulul jannata, maka dia pasti masuk surga. Tentang definisi takwa, dikutip di sini perkataan seorang tabi'in atau seorang hidup di masa tabi'in, Talak ibn Habib rahimallahu taala. Takwallah, bertakwa kepada Allah artinya adalah antak malabi taatillah, anda melakukan ketaatan kepada Allah. Taat di sini artinya perintah-perintah Allah, hal-hal yang diperintahkan. Ala nurin minallahi, di atas cahaya dari Allah. Kata Ibnul Qayyim ketika menjelaskan perkataan Talak bin Habib di kitab beliau Risalah Tabugiyah, ala nurin minallah artinya nurul iman, maknanya adalah nurul iman, dan orangnya adalah orang yang beriman karena mengimaninya. Tarju thawab Allah, dan berharap pahala dari Allah. Kemudian di sisi yang lain, takwa adalah anda tinggalkan maksiat kepada Allah, itu hal-hal yang Allah larang. Ala nurin minallah, di atas cahaya, itu cahaya iman, karena motivasi iman. Karena motivasi iman, dan orangnya adalah orang yang beriman. Taksya iqaballah, karena punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah definisi takwa yang dinilai paling baik oleh Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, Ibnul Qayyim mengatakan di Risalah Tafuqiyah, memuji definisi takwa ini dengan beliau katakan, hadza ahsanu maqil fi hadith taqwa. Ini adalah definisi yang terbaik yang ditawarkan oleh orang fi hadith taqwa, untuk definisi takwa. Tawaran definisi terbaik dari tawaran definisi yang terbaik untuk definisi takwa adalah definisi ini. Ya, maka definisi ini dipuji oleh Ibnul Qayyim, demikian juga dipuji oleh Adz-Dzahabi di Syiar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan abda'a wa aujaza rahimahullah. Beliau Talak bin Habib itu abda'a bagus, wa aujaza dan ringkas. Maka definisi yang beliau sampaikan itu ringkas, tidak terlalu panjang, dan itu definisi yang bagus. Ya, perkataan Talak bin Habib ini bisa dijumpai di Abu Nu'aim, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.